وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fillah, azan wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam wa sunnah. Dan demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di majlis ilm, walaupun tidak sebiasanya, yang mana setiap malam Sabtu kita dibimbing oleh Al-Ustadz Al-Mukarimah Askari Hamdallahu Ta'ala. Akan tetapi yang namanya keutamaan menghadiri majlis ilm senantiasa akan didapatkan seorang apabila dia melihatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia akan tetap mendapatkan keutamaan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan lil jannah. وَمَا جَتَّمِعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَطْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Barang siapa yang berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan saling mempelajari di antara mereka, mempelajari Alkitab dan Sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, ketenangan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dengan rahmahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para malaikat itu meliputi mereka, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang mulia dari kalangan para malaikat. Maka keutamaan akan senantiasa didapatkan oleh seorang yang dia menghadiri majlis ilm, mengikhlaskan niatnya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan pemahaman yang benar. Tidaklah setiap majlis ilm itu mesti mendapatkan apa yang disebutkan tadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketenangan, rahmah yang Allah turunkan, ataupun malaikat senantiasa meliputi mereka. Tidak demikian. Karena sungguhnya yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini hanya mereka, orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu, yang di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qad nazzala 'alaikum fi kitabin an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa istahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithlahum." Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian Al-Kitab, Al-Qur'an Karim, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu diingkari, diolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak dipahami, tidak dipelajari sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak dipahami sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala taq'udu ma'hum, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka itu membicarakan yang lainnya. Kalau seandainya kalian tetap bersama mereka, innakum idza mithlahum, niscaya kalian akan termasuk dari kalangan mereka. Maka ikhwan fillah azani wa azakumullah, tentunya suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-Nya tatkala senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk menggerakkan hati mereka senantiasa hadir di majelis ilmu yang di situ diajarkan Al-Kitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka tidak sepantasnya lah bagi seorang untuk takhalluf meninggalkan majelis ilmu selama mereka masih mampu untuk bisa menghadirinya, walaupun hanya sekedar dia mendengarkan hadis yang dibacakan ataupun ayat yang dibaca, karena keutamaan itu akan senantiasa dia dapatkan dari si Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Sakinah, ketenangan yang dia akan peroleh, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa turun pada majelis tersebut. Naam. Ikhwana fillah a'azani wa a'azakumullah, suatu faedah yang mungkin kita bisa sampaikan ketika naam di majelisnya Syekh Abdul Rahman hafizallahu ta'ala, yang mana kebiasaan kebanyakan pada setiap hari Kamis itu waktu terutama pada zuhur digunakan untuk anak-anak. Apakah mereka membaca hadis ataukah yang lainnya menyetorkan matan. Maka ada di antara enam yang hadir tersebut menganggap yang demikian adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang mengingatkan kepada mereka tentang hadis yang kita bacakan tadi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazat 'alaihim sakinah wa ghasyatuhum rahmah wa hafadhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Mengingatkan tentang keutamaan ini walaupun hanya seorang itu mendengarkan ayat yang dibacakan ataupun suatu hadis, walaupun anak kecil yang membacanya, karena keutamaan itu akan senantiasa dia dapatkan. Ikhwana fillah azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, ya ayuhan nas wa inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Nakum Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sungguh agar supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, menyeru kepada manusia kepada suatu perkara, mengingatkan kepada mereka asal usul dari manusia ini, bahwasanya sungguhnya kalian seluruhnya, laki-laki ataukah perempuan, baik yang muslim ataukah kafir, asalnya adalah dari jenis seorang laki-laki dan perempuan, yang dari Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa taala menyeru, mengingatkan tentang asal-muasal manusia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan berbagai macam bentuknya, ragam suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perkara yang penting, yang sepantasnya lah bagi manusia ini untuk berlomba-lomba di dalamnya, untuk bangga dengannya. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Tatkala kebanyakan manusia itu mereka berbangga-bangga, berlomba-lomba di dalam permasalahan dunia, yang kebanyakan melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kebanyakan menjerumuskan mereka kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perkara yang sepantasnya seorang manusia itu mereka berlomba-lomba di dalamnya, yang mereka itu berbangga dengannya, yaitu perkara-perkara yang apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia, keadaan mereka, iman mereka berlomba-lomba dalam permasalahan dunia, ataukah di antara mereka berlomba-lomba dalam permasalahan akhirat, kecuali yang demikian adalah sesuatu yang sedikit dari kalangan manusia yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, tentang perkara yang sepantasnya manusia itu berlomba-lomba di dalamnya, berbangga dengannya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini pula ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat, man akraman nasi ya Rasulullah, siapa manusia yang paling utama ya Rasulullah, siapa manusia yang paling utama ya Rasulullah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atqahum, mereka yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa an hadza nas'aluka, bukan perkara ini ya Rasulullah saya bertanya kepadamu, ataupun kami bertanya kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah, maka Nabi Yusuf, maka Yusuf adalah Nabi Allah, anak Nabi Allah, dan anak Nabi Allah, dan anak Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka pun mengatakan, laisana an hada ya Rasulullah nas'aluka, bukan perkara ini ya Rasulullah kami bertanya kepadamu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kalian bertanya tentang keturunan Arab ini, kalian bertanya kepadaku? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khiyaruhum fi jahiliyah khiyarum fi Islam idza faqahu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian di dalam Islam ketika kalian itu memahaminya, ketika kalian mempelajari Islam, ketika kalian mengilmui tentang ahkam yang terkandung dalam agama Islam ini, dan ketika kalian meyakininya, demikian pula mengamalkan apa yang terkandung dalamnya. Maka yang menjadikan keutamaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan seorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun mulianya nasab yang dimiliki seorang, tingginya kedudukan pangkat, bagaimanapun banyaknya harta yang dimiliki seorang, sama sekali yang demikian itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam atsar Imam Ahmad dari sahabat Abu Nadrah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, haddatsani man sami'a khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wasatil ayyam tasriq, telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di pertengahan hari-hari tasriq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun wala ala wala qadla lil arabi ala al ajam wala al ajam ala al arab wala al ahmar ala al aswad wala al aswad ala al ahmar illa bi taqwa. Ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian adalah satu dan tabak kalian adalah satu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan tentang asal dari manusia ini seluruhnya. Dari satu asal, dari satu bapak, yakni Adam alaihi salam. Ketahuilah bahwasanya bapak kalian adalah satu. Dan ketahuilah oleh kalian, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam. Demikian pula sebaliknya, orang Ajam atas orang Arab, orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, demikian pula sebaliknya, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa seseorang itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang datang riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Ketahuilah baik-baik generasi adalah Islam, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Nah, dengan apa mereka mendapatkan khairiyah? Dengan apa mereka mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kebaikan, izzah, ketinggian, warif'ah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni Thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah pada zamanku, kemudian setelahnya. Kita ketahui pada bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada di antara mereka orang Arab dan orang Ajam, orang yang berkulit merah ataukah putih, demikian pula ada pula yang berkulit hitam, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang memiliki harta yang banyak, dan demikian pula sebaliknya. Akan tapi kemuliaan apa yang mereka dapatkan? Dengan apa? Dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hidup di tempat yang kita dekat dengan markis di antara marakis Ahlussunnah, dengan ma'had, dengan pondok di antara pondok-pondok Ahlussunnah, yang di dalamnya terdapat kebaikan, yang di dalamnya diajarkan ilmu, yang di dalamnya diajarkan kebaikan-kebaikan, yang dengannya seorang yang mengetahui, belum mengetahui tentang kewajiban pada dirinya, bisa mempelajari di tempat tersebut. Alhamdulillah, kita hidup dekat dengan salah satu markis ataupun ma'had Ahlussunnah yang diajarkan ilmu di dalamnya, yang tentunya itu suatu perkara yang kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa mendapatkan barokah dari ma'had ini dengan kita bisa mempelajari agama dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena dengan ilmu inilah, dengan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan pemahaman yang benar, yang akan menuntunkan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Kita mengetahui bahwasanya yang namanya manusia, siapapun dia, baik yang muslim ataukah kafir, menginginkan bahwasanya yang kehidupan dia itu penuh dengan kebaikan, senantiasa mendapatkan kebaikan, dan terus Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebaikan tersebut, dan dia mengharapkan kebaikan tersebut tidak terlepas pada dirinya, langgeng. Siapapun dia, hatta orang kafir. Syekh Muhammad bin Abdul Rahimahullah taala an-Nazdi, beliau menyebutkan suatu bab khusus di dalam kitab beliau, kitab Tauhid, bab man tabarraka bisyajarin aw hajarin aw nahwihima, bab seseorang ini bertabaruk kepada pohon ataukah bebatuan atau yang semisalnya. Kemudian beliau membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal 'azza wal manata tsalitsatan ukhra, khabarkanlah kepadaku wahai orang-orang musyrik tentang apa itu Lata, apa itu Uzza, apa itu Manat, berhala-berhala yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan ataukah menolak kemadharatan? Terangkanlah, khabarkanlah kepadaku tentang berhala-berhala tersebut, apakah bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak kemadharatan? Yang mana dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, yang termasuk dari cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bahwasanya sisi kesesuaian ayat ini dengan bab yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, karena sungguhnya mereka orang-orang musyrik beribadah kepada berhala-berhala ini dalam rangka mengharapkan barokah dari sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barokah? Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya yang dimaksud barokah adalah husulul khair wa nama'uhu wa dawamuhu, mendapatkan kebaikan dan senantiasa bertambah kebaikan tersebut, wadawamuhu, dan senantiasa langgeng, kekal kebaikan tersebut, tidak terlepas pada diri seorang. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya mereka orang-orang musyrik sekalipun mengharapkan bahwasanya kehidupan mereka itu kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Menginginkan kehidupannya kehidupan yang senantiasa mendapatkan kebaikan. Ya, karena disebabkan mereka jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka keliru menempuh jalan untuk mendapatkan kebaikan dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan. Akan tapi anehnya, yang demikian ini langkah-langkah mereka diikuti oleh tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka menempuh thariqah, jalan-jalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Kita melihat ataukah mendengar ada di antara kaum muslimin datang pada kuburan, datang pada wali. Tujuannya apa? Mendapatkan barokah dari mereka. Kenapa demikian? Karena mereka jahil. Karena mereka tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka amat sangat jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan karena mereka tidak mau mempelajari agama Islam ini dengan benar. Nah, karena kalau seandainya mereka mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, niscaya mereka akan mendapatkan Al-Quran dan Sunnah tersebut akan membimbingkan di antara jalan-jalan yang bisa mengantarkan mereka itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kebahagiaan di dunia wal akhirah tentunya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, mensifatkan tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kitab yang penuh dengan barokah. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquh la'allakum turhamun. Dan inilah kitab yang kami turunkan, yang kita sebut adalah kitab yang maka ikutilah dan takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kalian itu akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati Al-Qur'an Karim sebagai kitab yang diberkahi. Nah, yang mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan tentang barokahnya Al-Qur'an Karim, di antaranya barokah Al-Qur'an Karim, kata beliau rahimahullah taala, barakatun fi thawabihi, barakatun fi ta'thirihi, wa barakatun fi atharihi. Barokah Al-Qur'an di antaranya barokah berkaitan tentang pahala. Pahala Al-Qur'an Karim bagi orang yang membaca Al-Qur'an Karim, kita ketahui satu huruf mendapatkan satu kebaikan, yang mana satu kebaikan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan 10 kali lipat, sebagaimana datang atsar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana memiliki hukum marfu. Kata beliau, man qara'a harfan min kitabillahi falau hasanah wal hasanah bi asri amsalha la aqulu alif lam harfun bal aqulu alif harfun wa lam harfun wal mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an Karim, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, yang mana satu kebaikan ini Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tidaklah saya mengatakan alif lamin satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Barokah fi thawabihi, pahala yang akan diperoleh bagi orang yang mau membaca Al-Qur'an Karim. Nah, setiap satu huruf satu kebaikan, yang mana satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 10 kali lipat. Bukankah yang demikian ini adalah barokah? Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu huruf saja. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi tentang makna barokah, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, husulul khair wa nama'uhu wa dawamuhu. Senantiasa bertambah, berkembang kebaikannya. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Demikian pula kata beliau, pembahasan di antara barokah Al-Qur'an Karim yakni tentang ta'thir, pengaruh Al-Qur'an tersebut bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mentadaburinya, memahami terhadap makna-makna Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah seandainya Al-Qur'an Karim ini kami turunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hati-hati yang memiliki di dalam hatinya masih ada kehidupan di dalamnya? Tatkala dia membaca Al-Qur'an Karim, tatkala dia mentadaburinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tadi, kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada gunung saja yang seperti keadaannya kokoh kuat, akan hancur karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hati seseorang yang masih di dalamnya ada kehidupan, sehingga perlu kita mengintrospeksi diri, melihat ke dalam hati-hati kita masing-masing. Apakah ketika kita membaca Al-Qur'an Karim memberikan pengaruh pada diri kita, menumbuhkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, waliyadun billah, maka tentunya hendaklah seseorang tersebut banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hati dia hati yang berpenyakit ataukah hati yang mati, sehingga tidak memberikan pengaruh sedikit pun ketika dia membaca Al-Qur'an Karim. Waliyadu billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan bagaimana Al-Qur'an tersebut kalau seandainya diturunkan kepada gunung yang keadaannya seperti itu kokoh kuat, akan hancur karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak memberikan athar, pengaruh pada diri orang tersebut? Maka tentunya hendaklah dia banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memperbanyak amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia termasuk orang yang merugi karena tidak merasa tersentuh ketika membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim. Ikhwana fillah azani wa azakumullah, demikian pula barakah Al-Qur'an tersebut yakni berkaitan dengan athar, natijah, hasil yang akan diperoleh ketika seorang itu mengamalkan Al-Qur'an Karim. Izzah, kemuliaan di dunia wal akhirah yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di zamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukakan masyariqul ardi wa magharibaha bagi kaum muslimin. Kaum muslimin bisa menguasai hampir 2/3 dunia tatkala mereka mengamalkan Al-Qur'an Karim. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwa wa yadhu biha al-akhirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an Karim ini, yang tentunya bagi orang yang mengamalkannya, suatu kaum, dan akan menghinakan bagi kaum yang lainnya tatkala mereka tidak mau mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membimbingkan kepada kita jalan-jalan yang bisa mengantarkan seorang itu mendapatkan kebaikan yang diharapkan barokah hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila telah meninggal seorang manusia, maka akan terputuslah amalannya kecuali sedekah jariah, harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia gunakan untuk membangun masjid Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia gunakan untuk membangun madrasah-madrasah yang di situ diajarkan Alkitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, ataukah yang lainnya dari amalan-amalan jariah yang senantiasa amalan tersebut akan mengalir pada diri seorang hamba yang melakukan amalan ini. Demikian pula ilmu yang bermanfaat. Nah, yang mana tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, semakin bertambah ilmu seorang, maka akan semakin menambahkan rasa khosyah dia pada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit akan menumbuhkan amalan kebaikan yang menunjukkan rasa khosyahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula waladun sholihin yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, yang tentunya ini memberikan faedah kepada kita tentang pentingnya tarbiyah, pendidikan anak bagi seorang, atau bagi orang tua, untuk perhatian terhadap anak didiknya, terhadap anak-anaknya, karena dengannya akan memberikan manfaat pada dirinya, baik di masa hidupnya ataukah ketika meninggalnya. Pahala yang akan dia dapatkan dari si Allah Subhanahu wa taala ketika amalan-amalan seorang itu terputus ketika dia telah meninggal. Bukankah yang demikian itu adalah merupakan yang diharapkan oleh setiap orang, husulul khair wa dawamuhu wa namauhu, mendapatkan kebaikan senantiasa bertambah kebaikan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala langgengkan kebaikan tersebut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan kebaikannya terus mengalir walaupun dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal. Nah, demikian pula apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkuru fi ala kulli ahya'ihi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisinya, baik tidur, berbaring, berjalan, dalam kondisi apapun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau rahimahullah taala menjelaskan, barang siapa yang mengharapkan umurnya, waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada dirinya untuk senantiasa mempergunakan waktu yang Allah berikan pada dirinya dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amalan-amalan adhkar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ringan bagi yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi keutamaan amal sangat besar yang akan dapatkan seorang ketika dia mengamalkannya, mudawamah di dalam mengamalkannya. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian banyak keutamaan dari keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya apa? Akan menjadikan seseorang itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidupnya, waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dia, waktu dia dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azan wa azakumullah, tentunya suatu kenikmatan yang kita senantiasa terus mengingatnya agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kenikmatan tersebut. Nikmatnya kita diberikan keistiqomahan itu senantiasa talabul ilmu, menuntut ilmu, mempelajari Alkitab dan Sunnah. Karena itulah jalan yang bisa mengantarkan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam ayat tadi yang kita sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa, yang mana pada hakikatnya makna takwa sebagaimana disebutkan oleh Talak bin Habib rahimahullah ta'ala, al-amalu fi ta'atillah ala nuri minallah tarju aw yarju thawaballah wa tarku maksiatillah makhafatan ghadabillah ala nuri minallah. Yang namanya ketaatan atau takwa sebagaimana disebutkan oleh Talak bin Habib, beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu, dan mengharapkan itu semuanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meninggalkan kemaksiatan takut siksa Allah Subhanahu wa taala, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu. Nah, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hadza ahsanu aw hadza na'am ahsanu haddi at-taqwa. Ini sebaik-baik definisi takwa yang disebutkan oleh Talab bin Habib rahimahullah ta'ala. Yang mana Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika berkaitan tentang perkataan Talab bin Habib ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, man iltazama bihadhil wasiyah faqad aflaha. Atau kama qala rahimahullah ta'ala, barang siapa yang berpegang teguh dengan wasiat Talab bin Habib ini, karena perkataan ini beliau ucapkan ketika orang-orang bertanya kepada beliau di zaman masa-masa fitnahnya Ibn As'ad, apa yang harus mereka lakukan menghadapi fitnah di masa mereka, di masanya Talab bin Habib rahimahullah ta'ala, kata beliau, ilzamu taqwa atau ijba'u taqwa. Nah, berpeganglah kalian dengan ketakwaan. Kemudian mereka meminta, apa yang dimaksud dengan takwa yang kau nasihatkan kepada kami untuk iltizam padanya. Kemudian beliau menjelaskan tentang perkataan beliau tersebut dengan tadi, al-amanu fi ta'atillah ala nuri minallah yarju thawaballah wa tarku maksiatillah makhafatan ghadabillah ala nur minallah, beramal ketaatan di atas cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan serta takut pada siksa Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada ilmu. Seorang ini tidak akan mungkin tahu apa yang diamalkan adalah amal ketaatan atau bukan kecuali dengan ilmu. Demikian pula apakah dia meninggalkan suatu amal kemaksiatan atau bukan, melainkan semuanya dibangun di atas ilmu. Maka ikhwana fillah azza wa azzakumullah, di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka hendaklah seorang itu senantiasa banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita bisa hidup dekat dengan salah satu ma'had di antara ma'had ma'ad sunnah, yang di situ dalamnya diajarkan Alkitab dan Sunnah, yang itu bisa membantu kita untuk bisa mengetahui tentang kebaikan-kebaikan mana yang harus kita tempuh, kejelekan-kejelekan mana yang harus kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.